jadi bencana. Bila orang ketiga ikut bisa jadi duri-duri cinta. Orang ketiga kadang juga sombongnya tak untuk pinta. Sungguh buta mata hatinya, siapa dia? Bunga dosa di pelukunya, di hidungnya wangi juga. Pintu surga di telapaknya, tanpa takwa apa iya? Jadi bencana bila orang ketiga ikut jadi bencana bila orang